pantun-pantun disusun berisi fatwa agar tercapai cinta suci mulia. Agung begitu agung istana raja, bekas sebagai bunga putih warnanya. Pantun-pantun disusun berisi fatwa agar tercapai cinta suci mulia. Melati di dalam taman, ambil air hujan lalu siramkan. Bukti cinta suci kesetiaan, bukan kehormatan yang dikorbankan. Agung begitu agung istana raja, mekar sebagai bunga putih warnanya. Pantun-pantun disusun berisi fatwa si daun pandan. Kelapa yang tua dibuat santan, berhati-hatilah cari pasangan agar tiada sesal di kemudian. Agung begitu agung istana raja, bekas sebagai bunga putih warnanya. Pantun-pantun disusun berisi fatwa dan berlian mahal harga.